hanya pertengkaran yang lalu membuat perpisahan kita. Surat cerai yang kau kirim itu ku terima tanpa berdaya. Ku terima. Yeah.